Hatiku yang utuh telah kau buat runtuh, mendekat rindu yang semakin lusu. Berhadap padamu cintaku berlabuh, tapi ternyata kau yang menjauh. Caramu abaikan yang membuatku faham, menolakkan yang tak langsung di lisan. Membuatku tersadar dari yang ku harap, cinta tak seindah yang ku bayang. Aku bukan pecundang, tapi aku memang belum kau inginkan. Kau membuat jadi bimbang, tak ku inginkan hubungan ini mengambang. Ku menyerah bukannya aku kalah, tapi hanya lelah terus mengalah. Ku berhenti bukannya tak sayang, tapi karena lelah berjuang. Ku berkorban tapi kau kecewakan, ketulusanku telah kau abaikan. Ku bertahan tapi kau tinggalkan, dan kini ku berhenti kau inginkan. Kau membuat jadi bingung.